Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada bab yang ke-21, al-babul hadi wal ishrun, dari kitab Mu'amalah al-luqatah wal laqit. Bab yang ke-21 membahas tentang luqatah dan laqit. Dan telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya definisi atau makna luqatah. Barang yang ditemukan. Dan juga tentang hukum luqatah. Juga telah kita baca masalah yang kedua tentang jenis-jenis luqatah. Kita lanjutkan pada masalah yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah, ba'dul ahkami al-muta'alliqati biha. Sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan luqatah. Hukum yang pertama, ini sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya yang pertama ini, tapi kita ulang lagi untuk lebih memperjelas dan dalam rangka untuk tikrarul ilm, mengulang-ulang ilmu. Idza kana al-malqutu hayawanan ma'kulan fa huwa mukhayyarun baina aklihi wa daf'i qimatihi fil hal. Apabila barang temuan tersebut berupa hewan, hewan yang halal dimakan, hewan yang dagingnya halal, misalkan kambing, sapi, maka si penemu mukhayyar, diberi pilihan, boleh memilih. Pilihan pertama, memakan dagingnya, yaitu menyembelihnya, kemudian dimakan dagingnya. Akan tetapi dia harus membayar harganya. Nah, misalkan kambing yang sebesar ini, biasanya sekian. Maka dia harus mempersiapkan itu. Harga kambing tersebut. Kemudian pilihan berikutnya, au bai'ihi. Pilihan kedua, menjualnya. Wal ihtifadu bi qimatihi li sahibihi ba'da ma'rifati awsafihi. Kemudian setelah dia menjualnya, maka dia menyimpan hasil penjualan hewan tersebut, untuk nanti diberikan kepada pemiliknya jika nanti ditemukan pemiliknya. Ba'da ma'rifati awsafihi, Dan ini dilakukan setelah si penemu dia mengenali sifat-sifatnya. Jadi sebelum dijual hewannya, dia kenali dulu sifat-sifatnya. Ya. Bulunya, warnanya, tanduknya seperti apa dan seterusnya. Nah, sehingga ketika nanti ada yang datang mengaku kehilangan hewan, nah, maka tanyakan kepadanya sifat-sifat atau ciri-ciri hewannya. Jadi si penemu harus sudah hafal ciri-ciri hewan yang dia temukan, yang sudah dijual, yang sudah jadi uang. Paham ya? Ini pilihan kedua, menjualnya, kemudian menyimpan hasil penjualannya untuk pemilik hewan tersebut nanti kalau ketemu. Kemudian pilihan ketiga, au hifdhihi, atau dia memelihara hewan tersebut, menjaga hewan tersebut. Wal infaqu alaihi min malih, kemudian dia memberi makan dan menafkahi hewan tersebut dari harta dia sendiri. Wala yamlikuhu, namun dia tidak boleh memiliki hewan tersebut. Dia hanya menjaga dan memelihara, memberi makan, minum dan seterusnya. Wa yurja'u binafaqatihi ala malikihi idza ja'a wastalamahu. Kemudian biaya perawatan hewan tersebut nanti bisa na'am meminta diganti ya, kepada pemiliknya, kepada pemilik hewan tersebut, apabila pemilik hewan tersebut datang ya, dan hewannya diserahkan. Ya, jadi ketika pemiliknya datang, ya, maka sampaikan ini biaya perawatan hewan selama sekian hari sekian. Ya. Nah, setelah diganti uangnya atau biaya perawatannya, maka diserahkan hewan tersebut kepada pemiliknya. Nah, jadi ada tiga pilihan bagi orang yang menemukan hewan yang hewan ini dagingnya halal dimakan. Nah, pilihan pertama menyembelihnya dan memakannya, ya. Tapi dia harus mempersiapkan, ya, harga hewan tersebut. Ya. Pilihan kedua menjualnya, kemudian disimpan untuk nanti diberikan kepada pemiliknya kalau pemiliknya datang. Pilihan ketiga, merawatnya. Nah, memakai uang dia dulu, ya. Kemudian kalau datang pemiliknya, maka minta ganti rugi. Ya, ganti rugi perawatan hewan tersebut. Wa idza jaa'a sahibuha qabla an ya'kulaha al-multaqitu falahu akhdhuha. Kalau yang diambil adalah pilihan yang pertama. Pilihan pertama yaitu apa? Menyembelih dan memakannya. Apabila pemiliknya datang, ya, sebelum penemu hewan tersebut memakan dagingnya, ya, jadi sudah disembelih kondisinya hewannya, ya, bahkan mungkin dagingnya sudah dicacah-cacah. Nah, tapi penemu dia belum memakan dagingnya. Ya. Maka apa? Ketika datang pemiliknya dan hewan sudah disembelih, ya, falahu akhduha. Maka pemilik hewan ini boleh mengambil dagingnya. Ya. Boleh mengambil seluruh daging dari hewan tersebut. Nah. Baik, ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, idza kana al-malqutu mimma yukhsha fasaduhu kalfaqihati, apabila barang temuan tersebut berupa sesuatu yang dikhawatirkan rusak. Dikhawatirkan rusak dalam jangka pendek. Kalfakihah, misalkan barang temuan tersebut berupa buah-buahan. Falil multaqiti akluhu wadafa'a qimatahu limalikihi. Maka si penemu boleh dia memakan buah-buahan tersebut, ya, kemudian dia membayar harganya kepada pemiliknya. Nah, jika ketemu pemiliknya. Au bai'uhu wa hifdhu wa hafidhu samanahu hatta ya'tiya malikuh. Atau opsi kedua, dia menjual buah-buahan tersebut, ya. Karena buah-buah itu cepat rusak, ya. Maka dijual, kemudian hasil penjualannya disimpan, ya, sampai nanti pemiliknya datang. Nah, ini kalau barang temuan tersebut berupa sesuatu yang mudah rusak, ya, mudah busuk, seperti buah-buahan dan yang lainnya. Maka ada dua opsi. Opsi pertama bisa memakannya, tapi dia apa? Nah, harus membayarnya kalau pemiliknya datang. Nah, membayar harganya. Kemudian opsi yang kedua, dia jual buah-buahan tersebut, kemudian uangnya disimpan untuk diberikan kepada pemiliknya jika pemiliknya datang. Nah. Kemudian hukum yang ketiga, amman nuqudu wal awani wal mata' fayalzamuhu hifdul jami' amanatan biyadih wat ta'rif biha fi majami'in nas, ya. Adapun kalau barang temuan tersebut adalah nuqud, uang, wal awani atau berupa wadah-wadah yang berharga, ya, wal mata atau perhiasan, ya, maka apa? Fayalzamuhu hifdul jami', maka semua ini harus dijaga. Amanatan biyadih, sebagai amanah di sisi dia. Ya. Jadi kalau ditemukan uang atau tadi tempat wadah yang berharga atau perhiasan, ya, maka harus dijaga, disimpan sebagai amanah di sisi dia atau di tangannya. Dan wajib at-ta'rifu biha fi majami'in nas, wajib mengumumkannya di tempat keramaian manusia. Ya. Nah, ditemukan uang misalkan, ya, jangan disebutkan jumlahnya, ya. Jangan disebutkan ciri-cirinya. Ya. Ditemukan uang, ya. Nanti kalau ada orang datang, tanyakan berapa, kehilangan berapa, ya. Kemudian disimpan di mana uangnya, ya, di dompet atau di mana. Ya. Nah, kalau dia menjelaskan ciri-cirinya sesuai, ya, dengan barang yang ditemukan tadi, maka kasihkan. Kalau dia menyebutkan ciri-cirinya, nah, tepat atau sesuai dengan ciri-ciri barang tersebut. Nah, ini kalau yang ditemukan adalah barang-barang berharga, maka wajib disimpan, kemudian diumumkan di, wajib diumumkan di tempat keramaian manusia. Nah. Kemudian hukum yang keempat, la yajuzu akhdhul luqatati illa idza amina ala nafsihi minha wastata'a an yu'arrifa biha. Tidak boleh mengambil barang temuan, ya, kecuali apabila dia merasa dirinya bisa bersikap amanah terhadap barang tersebut dan dia merasa mampu untuk mengumumkan barang tersebut. Nah, jadi kalau ada barang temuan, ya, tidak boleh memungutnya, mengambilnya kecuali kalau dia merasa, ya, sebagai orang yang bisa amanah terhadap barang tersebut dan dia orang yang mampu untuk mengumumkan, ya, barang tersebut di tengah-tengah keramaian manusia. Kalau dia merasa tidak bisa amanah, ya jangan diambil barang tersebut. Atau dia merasa tidak mampu untuk mengumumkan, ya, apalagi harus setahun mengumumkannya, ya, maka ya jangan diambil barang tersebut, ya, resikonya tinggi, ya. Lianna ta'rifa bil luqatati wajibun. Karena mengumumkan barang temuan itu wajib. Fa idza iltaqathaha ya'rifu sifatiha. Kalau seseorang ternyata dia mengambil barang temuan, ya, maka dia harus mengenali sifat-sifatnya. Dia harus hafal dulu sifat-sifat barang ini. Summa yu'arrifuha sanatan kamilatan. Kemudian dia wajib mengumumkannya, mengumumkan barang tersebut setahun penuh. Diumumkan di tempat-tempat keramaian. Wadzalika bil munadati 'alaiha fi majami'in nas. Mengumumkannya itu yaitu dengan munada. Ya, dengan menyerukan, ya. Mengumumkan, ya, ada barang yang ditemukan, ya. Dan ini dilakukan fi majami'in nas, di tempat-tempat keramaian manusia. Ya. Baik dengan suara, ya, atau mungkin dengan tulisan, ya. Nah, itu bermakna mengumumkan. Fa in jaa sahibuha. Kalau datang orang yang mengaku pemilik barang tersebut, wa wasafaha bima yutabiqu sifataha. Kemudian orang tersebut menjelaskan sifat-sifat barang tersebut sesuai dengan ciri-ciri barang tersebut, ya, dafa'aha ilaih. Maka barang tersebut harus dikasihkan kepada orang tadi. Ya. Kalau dia datang, kemudian dia menyebutkan ciri-cirinya, dan ciri-cirinya tepat, sesuai, ya, maka dikasih. Nah, gak perlu bersumpah dulu, gak perlu. Atau buktinya apa, gak perlu. Kalau dia menyebutkan ciri-cirinya pas, tepat, sesuai, berikan. Fa in lam ya'ti sahibuha ba'da ta'rifiha 'aman kamilan takunu milkan lahu. Tapi kalau ternyata tidak ada datang orang, ya, enggak ada orang yang datang, pemiliknya enggak datang, setelah dia mengumumkan setahun penuh, ya. Setahun penuh diumumin, tapi enggak ada yang datang, ya. Atau mungkin ada yang datang tapi ketika ditanya ciri-cirinya enggak sesuai, ya. Nah, setelah setahun penuh sudah diumumkan takunu milkan lahu, maka barang temuan tersebut menjadi milik penemu. Barang temuan tersebut menjadi milik penemu. Nah, setelah satu tahun diumumkan. Kemudian hukum yang kelima, Al-multakitu yatamallakul luqatah ba'da ta'rifiha wa mururil haul. Penemu, dia boleh memiliki barang temuan setelah dia mengumumkannya setahun penuh. Lakin la yatasarrufu fiha illa ba'da ma'rifati awsafiha. Akan tetapi dia tidak menggunakan barang temuan tersebut kecuali setelah mengenali atau menghafal ciri-cirinya. Nah, famata ja'a talibuha bima yantabiqu 'ala tilkal awsaf dafa'aha ilaihi bila bayyinatin wala yaminin. Kalau ternyata datang seseorang yang mencari barang tersebut, kemudian dia menyebutkan ciri-ciri yang sesuai dengan ciri-ciri barang tersebut, ya, maka barang tersebut harus diberikan kepada orang tadi. Bila bayyinah, tanpa harus meminta bukti dari orang tadi, wala yamin, dan tanpa harus meminta untuk bersumpah, ya, gak perlu. Nah, baik. Jadi intinya kalau sudah setahun diumumkan, sudah jadi milik dia. Tapi dia harus mengingat ciri-cirinya, ciri-ciri barang tersebut. Dan kalau ternyata qadarullah pemiliknya datang, ya, dan menyebutkan ciri-ciri barang tersebut dan sesuai ciri-ciri yang disebutkan oleh orang tersebut, maka barang tersebut harus diberikan kepada pemiliknya, ya, tanpa harus diminta untuk bersumpah, tanpa harus mendatangkan bukti. Cukup menjelaskan ciri-ciri barang tersebut. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik fi hadisi Zaid ibn Khalid al-Mutaqaddim. Dalilnya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk melakukan hal tersebut kalau datang pemiliknya dan menyebutkan ciri-cirinya dan sesuai ciri-cirinya dengan barang tersebut, maka berikan. Sebagaimana dalam hadis Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim yang sudah berlalu. Hadis Zaid bin Khalid, ya, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian hukum yang keenam. Luqatatu sabiyyi wassafihi yatasarrafu fiha waliyyu amrihima bima sabaqa bayanuh. Barang temuan yang ditemukan oleh anak kecil atau oleh orang yang safih, orang yang kurang akalnya, maka yang berkewajiban mengurusi barang tersebut dan memperlakukan barang tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ya, adalah waliyu amrihima, wali dari keduanya. Jadi yang mengurusi barang tersebut dan memperlakukan barang tersebut sebagaimana mestinya sebagai barang temuan adalah wali dari anak kecil tersebut atau wali dari orang yang kurang akalnya tersebut. Nah, yakni walinya yang harus mengumumkan, ya. Nah, kemudian menjaga barang tersebut, ya, dan seterusnya sebagaimana hukum-hukum di atas. Kemudian hukum yang ketujuh, luqatatul haram la tumallaku bihalin wa yajibu ta'rifu biha tulad dahri. Barang temuan di tanah haram ya, itu tidak boleh dimiliki sama sekali ya, karena wajib mengumumkan barang temuan tersebut tulad dahri, sepanjang masa ya. Nah, jadi jangan coba-coba ngambil barang temuan di tanah haram ya. Wajib dia mentakrifnya, mengumumkannya ya, di tengah-tengah keramaian manusia sepanjang masa ya. Dan tidak boleh memiliki barang tersebut. Baik, selesai dari ba'dul ahkam al-muta'alliqah bil luqatah. Sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan luqatah. Nah, dikatakan di sini sebagian. Nah, karena di sana masih banyak hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan luqatah, barang temuan ya. Baik. Bisa antum mendapatkan di kitab-kitab para ulama yang lebih luas dan lebih panjang lebar penjelasannya ya. Kitab-kitab yang tebal. Tapi kita langsung pada al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat. Fil laqid, masalah yang keempat, masalah al-laqid. Apa itu laqit? Al-laqitu huwa tiflu alladhi yujadu manbuzan fi syari'in aw babi masjidin wa nahwihi aw yadillu an ahlih wa la yu'rafu lahu nasabun wa la kafilun. Laqit adalah anak kecil yang ditemukan terbuang di jalan ya, atau ditemukan di pintu masjid atau di tempat yang lain ya. Jadi anak yang dibuang ya, tidak diketahui siapa walinya, orang tuanya. Aw yadillu an ahli, atau anak yang tersesat dari keluarganya. Wala yu'rafu lahu nasabun wala kafilun, dan tidak diketahui nasabnya, juga tidak diketahui kafilnya, penanggung jawabnya. Nah, ini makna al-laqid ya. Anak hilang atau anak yang dibuang ya, atau anak yang tersesat ya, dari keluarganya, kemudian tidak diketahui nasabnya, tidak diketahui dari mana ya, siapa walinya, orang tuanya, penanggung jawabnya ya. Nah, ini namanya laqit ya. Wala yang bagi tarkul laqit, dan tidak boleh meninggalkan laqit begitu saja. Nah, ketika seseorang mendapati ada laqit, ada anak. Nah, maka tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Fa'umumul ayati yadullu ala wujubi akhdil laqid keumuman ayat ini menunjukkan wajibnya mengambil anak kecil laqib. Nah, anak kecil yang tidak diketahui nasabnya dan walinya atau orang tuanya. Faltiqatuhu wal infaqu alaihi fardun 'alal kifayah. Memungut atau mengambil anak tersebut kemudian menafkahinya, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian dan seterusnya. Ini hukumnya fardun 'alal kifayah, fardu kifayah. Ya. Kalau sudah ada yang melakukan maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Tapi kalau semua orang tidak ada yang melakukan maka semuanya berdosa. Ya, ada anak terlantar, enggak ada sama sekali yang mau mengurusi, maka semua penduduk tersebut berdosa. Ya. Nah, karena wajib mengambil laqit, ya. Dan wajib untuk memberi nafkah kepadanya. Ya. Dan wajibnya adalah fardu kifayah. Walianna fi akhdhihi ihya'un li nafsihi. Karena dengan memungut atau mengambil laqit anak tersebut, ya, anak yang hilang atau anak yang dibuang, ya, maka itu merupakan bentuk ihya li nafsih. Merupakan bentuk naam ihya li nafsih. Apa ya, menghidupkan anak tersebut, ya, atau menjadi sebab berlangsungnya hidup anak tersebut, ya. Kalau tidak diambil bisa jadi mungkin mati kelaparan, ya, nah, atau yang semisalnya. Sehingga dengan mengambilnya, nah, kemudian menafkahinya, merawatnya, ini menjadi sebab berlangsungnya kehidupan anak tersebut. Wa ma wujida ma'ahu minal mal fahuwa lahu amalan bidzahir. Harta yang didapati pada anak tersebut, ya, maka dihukumi milik anak tersebut. Jadi harta yang ada pada anak tersebut, misalkan dia memakai kalung atau apa ya, dari barang berharga misalkan, ya, maka harta tersebut milik anak tersebut. Amalan bidzahir, dalam rangka untuk mengamalkan dan bizzahir, hal yang nampak, ya, dari anak tersebut. Jadi mengamalkan secara zahirnya harta tersebut ada pada dia, maka harta tersebut milik anak tersebut. Walianna yadahu alaih, dan juga karena ya anak tersebut dia yang memegang atau menguasai harta tersebut yang ada padanya. Nah, misalkan dia bawa tas, ya, isinya uang misalkan, maka dihukumi milik anak tersebut. Wa yunfaqu alaihi minhu. Kemudian anak tersebut dihidupi dari uang yang ada pada dia. Nah, dinafkahi dari uang atau dari harta yang ada pada anak tersebut. Nah, fa in lam yakun ma'ahu malun unfiqo alaihi min baitil mal. Tapi kalau harta anak tersebut tidak ada harta padanya, ya, tidak membawa harta, maka anak tersebut diberi nafkah dari harta baitul mal. Nah, dari harta baitul mal. Thank you. Kemudian walaqitu hurrun muslimun fi jami'i ahkamihi. Al-laqit, ya, anak yang ditemukan itu, ya, dia adalah hurrun, orang yang merdeka, muslimun, ya, muslim, fi jami'i ahkamihi. Ya, dihukumi orang yang merdeka, orang yang muslim, pada seluruh hukumnya. Nah, jadi hukumnya sama dengan seluruh kaum muslimin, dengan seluruh orang-orang yang merdeka, ya, hukumnya sama. Illa idza wujida bi baladil kufri, kecuali kalau anak temuan tersebut itu ditemukan di negeri kafir. Ya. Nah, maka apa? Fa innahu kafir, maka anak tersebut dihukumi kafir. Anak orang kafir. Kalau anak tersebut ditemukan di negeri muslim, maka dihukumi hurrun muslimun, orang yang merdeka dan muslim. Nah, dan memiliki hak yang sama dengan muslim-muslim yang lain. Tapi kalau anak tersebut yang ditemukan di negeri kafir, maka anak tersebut dihukumi kafir. Wa yusbatu nasabul laqit bi ikrari man yadda'ihi mimman yumkinu kaunuhu minhu. Kemudian ditetapkan nasab anak yang laqit ini, ya, dengan adanya pengakuan orang yang mengakunya dari orang yang kemungkinan anak tersebut berasal dari orang tersebut. Nah, jadi nasab anak tersebut ditentukan dengan cara apa? Nah, pengakuan orang yang mengaku, ya, mengaku anak ini milik dia atau dia penanggung jawabnya, ya. Naam, yang dia mimman yumkinu, orang yang naam dimungkinkan, ya, bahwa anak tersebut berasal dari dia. Naam. Fa in tanaza'a fihi akthar min wahidin wala bayyinah urida 'ala al-qafa. Kalau yang mengaku pemilik anak tersebut itu lebih dari satu, ya, misalkan dua orang atau tiga orang, ya, dan tidak ada bukti yang mereka berikan, ya, nah, yang mengaku-ngaku ini nggak ada buktinya, maka apa? Uridu 'alal qafah, maka masalah ini diserahkan kepada al-qafah, ya, kepada seorang yang naam qaif. Apa itu qaif? Kalau al-qafa jamaknya qaif. Apa itu qaif? Disebutkan dalam ta'liq di sini. Wa huwa alladhi yatatabba'u al-athar wa ya'rifuha. Qaif adalah orang yang ahli dalam meneliti dan mengenali jejak. Wa ya'rifu syabaha ar-rajuli bi akhihi wa abi, dan dia ahli dalam mengenali kemiripan seseorang dengan saudaranya atau kemiripan seseorang dengan ayahnya. Nah, dia orang yang ahli ini. Qaif itu orang yang ahli meneliti si fulan, naam, mirip dengan siapa, ya. Lebih mirip dengan siapa, ya. Misalkan ada dua atau tiga orang yang mengaku pemilik anak tersebut, ya, maka diserahkan ke ahlinya yang bisa mengenali kemiripan seseorang dengan saudaranya atau kemiripan seseorang dengan ayahnya. Ya. Nah, kalau zaman sekarang bisa dengan apa? Ya, tes DNA. Ya. Kemudian wal ahaqqu bihadanatil laqit wajiduh. yang paling berhak untuk mengasuh anak temuan tadi, wajidu, adalah penemunya. Yang berhak mengasuh anak temuan adalah penemunya. Bisyarat, dengan syarat, an yakuna hurron aminan rasyidan, dengan syarat penemu tersebut adalah seorang yang merdeka, ya tentunya muslim, merdeka, aminan, amanah orangnya, rasyidan, rasyid orangnya, nah pandai dalam mengelola atau mengatur, ya. Wala hadonatal kafir wala fasik ala muslim, dan tidak boleh seorang kafir mengasuh seorang muslim, tidak boleh juga seorang fasik mengasuh seorang muslim. Nah, jadi syarat menjadi pengasuh anak temuan adalah dia harus orang yang hurron, nah merdeka, amanah, ya, rasyidan, pandai mengelola atau mengatur, kemudian dia orang yang agamanya baik, ya, artinya bukan ahli maksiat, bukan orang yang fasik, ya, bukan pendosa yang selalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, ya. Kemudian ditegaskan lagi di sini, wa yustaratu fil multaqid, disyaratkan pada diri orang yang multaqid, yang menemukan atau yang memungut, ya, yang memungut anak temuan, ya, disyaratkan padanya al aqlu, berakal, dia harus orang berakal, kalau orang gila enggak sah. Nah, wal bulugh, dia harus orang yang sudah baligh, bukan anak-anak. Wal hurriyah, dia orang yang merdeka, bukan budak. Wal islam, dia orang yang muslim, bukan orang kafir. Wal adalah, dia orang yang adil. Itu orang adil itu orang yang baik agamanya, orang yang bukan ahli maksiat. Wal rusy, dan dia orang yang rasyid, orang yang pandai mengelola atau mengatur harta. Fala yasihhu iltiqatus sabiyyi wal majnuni wal abdi wal kafiri lil muslim wal fasiki wassafi, sehingga tidak sah, ya. Nah, pemungutan yang dilakukan oleh sobi, anak kecil yang belum balik, wal majnun, orang yang gila, wal abd, orang yang budak, hamba sahaya, ya, wal kafir lil muslim, demikian pula tidak sah. Nah, orang kafir memungut seorang muslim, ya, wal fasik was safih, demikian pula orang yang fasik dan juga orang yang safih, orang fasik, orang yang naam ahli maksiat, ya, was safih, dan juga orang yang safih, yang kurang akalnya, ini tidak sah. Naam, tidak sah pemungutannya, ya. Dengan demikian selesai dari bab yang ke-21 tentang al-luqatah wal-laqid. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.